Sangis Suryo nanging peteng nung ripatku, sinar rembulan nambah susah hatiku. Tresno sing tak cukup mung kanggo sliramu, nanging nyatane aku mau apusi. Tak cukup.